dia sayang cuba dangakan dan naik ko sadang rindu. Yo lalamo indah basuo sahari raso satahu. Janjinan lang kita jalin. Oh udah sayang, lai udah kapulang, udah den nanti jo cinta suci usah rusuhkan jo diri denan. Cinta denai hanya kau dah surat. Oh ya desa. Janjinan lang kita jalin.